إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah pertama-tama tidak lupa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang tiada terhitung banyaknya. Salawat dan salam adalah kita sampaikan pada teladan hidup kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan para pejuang risalahnya. Semoga Allah masukkan kita menjadi bagian dari para pejuang itu. Hadirin yang dirahmati Allah, selaku khatib saya berpesan utamanya pada diri saya sendiri dan umumnya pada jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, karena hanya iman takwa itulah yang akan menjamin keberhasilan kita di dunia ini dan apalagi nanti di dalam kehidupan abadi di sisi Allah. Jemaah sekalian dirahmati Allah, setiap Jumat kita mendengarkan pesan takwa dan senantiasa diulang-ulang, takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Kenapa harus seluruhnya? Karena hanya satu saja perintah Allah dibantah oleh iblis sudah cukup membuat dia terkutuk dan kekal di neraka. Dan hanya satu saja larangan Allah yang dilanggar oleh Nabi Yuh Adam ketika berada di surga, maka Nabi Yuh Adam dan Siti Hawa harus terusir dari surga. Lantas bagaimana kalau berpuluh-puluh perintah dan berpuluh-puluh larangan Allah kita langgar setiap hari? Bukan karena kita tidak mau menjalankan perintah itu, tetapi karena kita tidak bisa, tidak boleh bahkan menjalankannya. Kenapa demikian? Karena perintah Allah itu ada sasarannya, ada objeknya. Ada tiga objek perintah dan larangan Allah. Yang pertama adalah individu. Perintah menutup aurat misalnya, itu adalah perintah individu. Perintah berpuasa, itu adalah perintah individu. Larangan minum khamr, larangan berjudi, itu adalah larangan yang sasarannya adalah individu. Lantas ada perintah larangan yang objeknya, sasarannya adalah umat atau masyarakat. Seperti perintah untuk tolong menolong, perintah untuk berdakwah berjamaah. Dan satu lagi hadirin rahimakumullah, ada perintah yang sasarannya adalah negara. Perintah melaksanakan hudud atau hukum pidana Islam, itu adalah negara. Perintah untuk menegakkan sistem ekonomi Islam, itu adalah negara, karena individu, masyarakat mustahil bisa melaksanakannya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, jika negara tidak melaksanakan perintah itu, maka bukan hanya tidak bisa, individu bukan hanya tidak bisa, tapi memang tidak boleh. Itu tidak mungkin melaksanakan perintah cambuk bagi berzina. itu tidak mungkin melaksanakan perintah potong tangan bagi pencuri. Atau kita ingin menerapkan sistem keuangan Islam, itu sesuatu yang mustahil bisa kita laksanakan. Padahal itu adalah perintah-perintah kita. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, apa akibatnya jika tidak negara tidak melaksanakannya? Yang jadi azab adalah munculnya multi-level marketing dosa. Munculnya dosa investasi. Yaitu dosa yang bertumpuk-tumpuk setiap hari dan kita tidak menyadari bahwa itu adalah dosa kita. Kita diam saja, kita sudah menerima dosanya. Layaknya seorang yang berinvestasi dengan menanam modal, kemudian dia diam, uangnya bertambah sendiri. Ini kita diam saja, dosanya bertambah pada diri kita. Apa logikanya seperti ini? Hadirin rahimakumullah, marilah coba kita renungkan. Jika ada muslim yang berzina, siapa yang berdosa? Jawabannya mungkin, ya muslim itu. Tidak, hadirin rahimakumullah, jika muslim, seorang muslim berzina, maka yang berdosa adalah si muslim yang berzina. Dan kita semua. Apa dosa kita? Cobalah kita buka Al-Quran, surat An-Nur, ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fatlidu kulla wahidin minhuma min adzab. Zina perempuan dan pezina laki-laki, deralah mereka 100 kali dera. Itu adalah perintah kepada kita semua, kepada kaum muslimin. Dan ketika itu tidak dilaksanakan, maka kita menerima dosanya. Contoh lain, jika ada muslim yang membunuh, siapa yang berdosa? Ya jelas si muslim yang membunuh itu berdosa karena dia melanggar larangan Allah. Tapi kita juga berdosa. Kalau tidak percaya, mari kita buka surat Al-Baqarah ayat 178. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatl. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas dalam masalah pembunuhan. Apakah ayat ini sudah kita jalankan? Belum. Maka kita menerima dosa. Satu lagi, jika ada seorang muslim yang mencuri, siapa yang berdosa? Si muslim berdosa, jelas. Tapi kita juga berdosa karena kita tidak menjalankan perintah Allah di dalam surat Al-Ma'idah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassariku wassarikatu faqta'u aydiyahuma. Al-ayat. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan kedua. Perintah-perintah ini hadirin rahimakumullah adalah perintah untuk kita semua kaum muslimin. Dan ketika kaum muslimin tidak melaksanakannya, ada catatan bahwa kita akan menerima dosa. Sekarang kita hitung berapa pembunuhan, berapa perzinahan, berapa pencurian yang terjadi setiap hari. Pembunuhan, Allah mengatakan hancurnya Ka'bah sudah masih lebih ringan daripada terbunuh darah seorang muslim. Bahkan perselingkuhan, ada satu berita ketika didata di Jatim misalnya, merupakan juara perselingkuhan di Indonesia. Ada 7.000 kasus. Disusul Jawa Barat 3.600 kasus, 3.600 kasus Jawa Tengah, 2.500 kasus perselingkuhan, belum provinsi-provinsi lain, belum dunia lain. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, sekali lagi, jika negara tidak melaksanakan, maka sebagian besar isi Al-Quran hanya tinggal bacaan. Tanpa realita, kita membaca setiap hari, kita dalami lagunya, kita lombakan, tetapi pengamalannya tidak ada. Padahal hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'malun." Sungguh amat besar kebencian di sisi Allah karena kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sekali lagi, kita tidak mengerjakan bukan karena kita tidak mau, tetapi karena memang tidak boleh. Oleh karena itu, lalu bisakah kita sampai pada takwa yang sempurna? Menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan. Apakah kita bisa bilang bahwa itu bukan urusan kita? Itu urusan negara, bukan urusan saya. Kalau kita bilang begitu, ingatlah hadis Rasulullah bahwa kita akan dianggap bukan umat Rasulullah. Rasul bersabda, "Man lam yahtam bi amri muslimin fa la usamihi." Barang siapa yang pagi-pagi bangun dan dia tidak memikirkan urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin tersebut. Hari ini, dirahmati Allah, lalu harus bagaimana kita menghadapi kenyataan seperti ini, kaidah usul fikih mengatakan ma la yatimul wajibu ila bihi fa huwa wajib. Jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib. Jika kewajiban menjalankan seluruh syariat Islam tanpa kecuali hanya dapat dilakukan jika ada negara yang menjalankannya, maka keberadaan negara itu adalah wajib. Jika negara seperti itu belum wujud, maka mewujudkan negara seperti itu adalah kewajiban kita. Disinilah urgensi sabda Rasulullah, man mata walaysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan di pundaknya tidak ada bai'ah, maka matinya adalah mati jahiliyah. Saat ini di pundak setiap muslim di bumi ini tidak ada bai'ah, karena memang tidak ada iman, tidak ada negara. Oleh karena itu negara seperti ini adalah hukumnya wajib. Oleh karena itu sayangnya hadirin wa rahimakumullah, kita mengalami kekalahan opini yang sangat parah, cuci otak yang sudah sangat parah. Propaganda musuh-musuh Islam telah mampu membalik cara berpikir kita. Sehingga kewajiban terbesar yang harusnya kita sanggah, kita pikirkan siang dan malam, itu justru dianggap sebagai sesuatu yang bahkan kita benci, kita hindari pembicaraannya. Marilah hadirin kita coba renungkan. Kalau kita mendengar pakaian Islam, kita merasa sejuk. Kalau kita mendengar sekolah Islam, kita ingin anak-anak kita sekolah di sana. Kalau kita mendengar keluarga Islam, para pemuda ingin membentuk keluarga Islam. Kalau kita mendengar budaya Islam, rumah sakit Islam, ekonomi Islam, kita merasa senang dan merasa penuh harapan. Tetapi kenapa kalau kita mendengar negara Islam, kita menjadi ketakutan? Padahal negara itu yang akan menyempurnakan semuanya. Ini adalah kekalahan opini kita. Karena kita senantiasa mengkonsumsi opini-opini. Bukan dari diri kita, dari kaum muslimin. Cobalah juga kita renungkan. Kalau orang komunis boleh membuat negara komunis. Kalau orang kapitalis boleh membuat negara kapitalis. Orang liberal boleh membuat negara demokrasi liberal. Kenapa orang Islam tidak boleh membuat negara Islam? Hadirin yang dirahmati Allah. Kalau yang tidak boleh, yang melarang, yang ketakutan, yang membusukkan wacana-wacana negara Islam adalah orang-orang kafir, itu masih bisa dimengerti. Itu memang sunatullahnya. Tetapi apa yang harus kita katakan jika yang menghambat, menghalangi, membusukkan wacana dan ketakutan adalah umat Islam itu sendiri. Apalagi yang bisa kita katakan, kecuali astaghfirullahaladzim. Kecuali kita berdoa, Allahumma ihdi qaumi innahum la ya'qilun. Barakallahu fi lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'a wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, kembali saya ulang firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya jawaban orang-orang beriman kita ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk agar Allah dan Rasulnya menghukumi seluruh hidup mereka, ayyakulu sami'na wa ata'na. Maka jawaban mereka adalah, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, sebagai ringkasan dan kesimpulan dari apa yang kami sampaikan, Jelas bahwa kita ingin menjadi muslim yang sempurna. Kita ingin menjadi orang yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Tetapi sekali lagi, takwa itu tidak akan pernah bisa kita sempurnakan kecuali kita ikut menyempurnakan ketakwaan itu, yaitu ikut di dalam perjuangan supaya umat Islam itu memiliki sebuah institusi yang dengan institusi itu seluruh perintah-perintah Allah itu bisa kita jalankan dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kepada kaum muslimin untuk mewujudkan cita-citanya, sehingga janji Allah bahwa agama ini akan dimenangkan oleh Allah, agama ini akan melingkupi seluruh diri benar-benar bisa diwujudkan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala habibi Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قوي الحجة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك خلافة راشدة على منهج نبوة تعز بها الإسلام والمسلمين وتذل بها الكفر وأهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.